membahas dengan menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah di dalam kitab sahih keduanya, begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini, atau mungkin lebih tepatnya kisah ini, di dalam kitab beliau Riyadus Salihin. Ada yang tidak kenal dengan Imam Nawawi? Insyaallah kita mengenal semua. Ya. Paling tidak kita pernah mendengar nama beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan beliau salah satu dari ulama yang para ulama ketika menyebutkan tentang biografi beliau mengatakan bahwasannya Al-Imam An-Nawawi ini rahimahullah adalah salah satu contoh mereka yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dalam keadaan yang namanya ikhlas itu adalah amalan hati. Dan tidak seorang pun bisa mengklaim orang lain itu ikhlas atau tidak. Ya. Tetapi kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, di situ ada asar, di situ ada jejak peninggalan beliau yang menjadi indikasi kuat tentang keikhlasan beliau, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini. Apa itu? Yaitu tersebar luasnya karya-karya beliau. Di seluruh penjuru negeri kaum muslimin, tanpa melihat madhab-madhab tertentu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau madhabnya, ada yang tahu? Beliau bermadhabkan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi kita lihat kitab-kitab beliau, terutama mungkin dua kitab yang paling ya kita kenal, yang pertama kira-kira apa yang pertama? Hah? Al-Arba'in An-Nawawiyah, benar. Ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah berisi 42 hadis. Cuma 42. Ya. Berarti banyak yang hafal ya. 42 hadis loh. Ya, yang berisikan tentang kaedah-kaedah di dalam agama ini, mulai dari akidah, mulai dari ibadah, akhlak, muamalah dan lain sebagainya. Terkumpul dalam 42 hadis ini. Ya. Kita lihat bagaimana Al-Arba'in An-Nawawiyah ini ya diajarkan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, ma'had-ma'had. Ya, begitu juga kitab sarahnya, begitu juga terdapat di masjid-masjid. Ya. Demikian juga kitab beliau Riyadus Salihin. Ya, Riyadus Salihin ya yang lebih sedikit lebih banyak daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, mencakup hadis-hadis yang menjadi patokan kehidupan kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lebih luas cakupannya daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah, jelas. Ya, tapi kitab ini dibaca, dipelajari, ya, hampir di setiap masjid, dari masjid kaum muslimin kita dapatkan kitab ini. Dari situlah para ulama mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya penulis kitab ini yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, betul-betul ikhlas di dalam kehidupan beliau, dalam taklif beliau, penulisan buku beliau, dalam segala hal. Ya, bukan dalam keadaan memastikan bahwasanya beliau betul-betul ikhlas, tapi dari indikasi yang kita sebutkan tadi. Bagaimana peninggalan beliau, warisan beliau berupa karya-karya beliau, dan masih banyak lagi karya beliau. Ya, hampir dalam setiap bidang ilmu kita dapatkan, ya, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, tapi mungkin yang paling kita kenal tadi adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah dan Riyadus Salihin. Dalam keadaan beliau wafat, ya, dalam usia yang relatif muda. Ya, yaitu usia 45 tahun. Ya, 45 tahun itu relatif muda loh. Ya. Ada yang sudah lebih 45 tahun. Nah, nanti lihatnya ke kiri nih. Ya. 45 tahun karya-karya beliau luar biasa. Ya. Ya, kalau kita sebutkan Masya Allah, nanti gak selesai kita pelajarannya. Dalam keadaan juga beliau, ya, meninggal dalam keadaan belum sempat menikah. Ya, ya, bukan karena tidak ingin, ya. Ya, jadi alasan pula nanti, wah kalau gitu saya jomblo terus. Ya, contohnya Imam Nawawi. Siapa lagi contohnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya, mereka karyanya jelas. Antum apa karyanya? Ya, sampai berani mengatakan saya mengikuti jejaknya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, karena kesibukan mereka, dalam ilmu, ya. Ini yang menyebabkan disebutkan mereka tidak sempat untuk menikah. Bukan tidak mau, beda antara tidak mau, ya, atau tidak dapat, itu beda, ya. Taib, yang kita akan bacakan adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadus Salihin bab Al-Ikhlas wa Ihdhar Niyyah. Ya, hadis yang terakhir di dalam bab tersebut. Bab ini bab yang pertama. Qala al-muallifu, qala al-imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab, ya, anaknya Umar ibn Khattab, yaitu Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Ya, ada tiga orang dari orang-orang sebelum kalian, yaitu artinya kisah ini terjadi pada zaman, ya, sebelum itu, dan ini dikenal sebagai kisah Israiliyat. Ya, tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakannya, maka kita yakini kebenarannya, dan ini diantara bentuk keimanan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang sahih dari beliau khabarnya. Ya, termasuk hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada tiga orang yang mereka berpergian. Ya. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Sampai akhirnya mereka itu kemalaman. Ya, kemalaman dalam perjalanan dan mereka menemukan sebuah gua. Yang akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di gua tersebut. Ya. Tidak melanjutkan perjalanan di malam hari, tetapi mereka memutuskan untuk menginap bermalam di gua tersebut, yaitu di dalam guanya. Fan hadarat sahratu minal jabali fasaddad alaihimul ghar. Ya, kemudian ya tiba-tiba ada sebuah batu besar yang menggelinding dan menutupi ya, pintu gua tersebut, yaitu pintu masuknya tertutupi oleh gua tersebut, ya, tertutupi oleh batu tersebut, ya, sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Nah, sekarang ya, ini tentu adalah sebuah musibah, sebuah kesulitan. Mereka dalam keadaan yang sulit. Ya, tidak mungkin mereka terus-terusan di dalam gua tersebut. Mereka harus keluar. Tetapi satu-satunya jalan keluar, yaitu pintu masuknya, itu tertutupi dengan batu yang sangat besar. Mereka tidak bisa keluar. Ya, mereka juga tidak bisa menggeser, ya, mendorong batu tersebut sehingga tergeser dan mereka keluar. Mereka tidak punya alatnya. Ya, dan ya, bagaimana juga mereka mau ya berteriak misalnya atau bagaimana? Belum tentu ada orang lewat, belum tentu. Kalaupun lewat belum tentu dengar, kalaupun dengar belum tentu juga bisa menolong mereka. Faqalu, akhirnya dalam kondisi yang sangat sulit tersebut, ya, mereka mengatakan innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tada'ullaha bi salihi a'malikum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan soleh kalian. Ya. Yaitu mereka masing-masingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan amalan yang mereka anggap paling soleh dan mereka anggap paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini juga kita ketahui bahwasanya di antara at-tawassul asy-syar'i, tawassul ya, menjadikan sesuatu menjadi perantara di dalam berdoa, meminta kita kepada Allah, yang disyariatkan salah satunya adalah ya bertawassul dengan amalan soleh kita. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Meminta tolonglah kalian kepada Allah dengan amalan sabar kalian dan salat kalian. Baik. Faqala rajulun minhum. Ya, maka masing-masingnya mulai menyebutkan amalan mereka masing-masingnya. Yang mereka harapkan dengan amalan tersebut Allah Subhanahu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyelamatkan mereka ya, dari batu besar yang menghalangi jalan keluar mereka sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Faqala rajulun minhum, Allahumma kana li abawan syaikhani kabirani. Ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua. Ya. Kana li abawan. Eh, jangan pula nanti ada yang protes. Mentang-mentang sudah belajar durusulullah. Ini abawan kan berarti dua bapak. Ini gimana coba? Kan abawan. Ya. Dari kata ab, usannanya abawan. Ya, berarti dua bapak. Gimana nih? Jangan-jangan, nah. Enggak, yang kayak gini biasa dalam bahasa Arab. Kita harus paham. Ya, yang dimaksud abawan di situ adalah kedua orang tua, bapak dan ibu. Ya. Dan tidak ada juga mungkin yang memahami dari mereka orang Arab bahwasanya ini berarti laki-laki semua. Ya. Ini kalau ada, mudah-mudahan enggak ada, mudah-mudahan paham semua. Syaikhani kabiran, dalam keadaan mereka sudah sepuh. Ya, keduanya. Wa kuntu la aqbiqu qablahuma ahlan wala malan. Ya. Dan aku tidak pernah mendahulukan sebelum mereka. Ya. Di dalam memberikan minum, jadi dia biasanya pulang memberikan, membawa minuman, susu gitu. Yang diserahkan dulu adalah kedua orang tuanya. Ya, bukan keluarganya. Ya. Karena apa? Karena birnya, berbaktinya orang ini terhadap kedua orang tuanya. Fana abi talabu syajari yauman. Falam aruh alaihima hatta nama. Pada suatu hari, ya, ketika dia mencari rerumputan, dia pergi ke tempat yang agak jauh dari biasanya. Dan tidak dia kembali ke rumahnya sampai ternyata rupanya ketika kembali kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajatuhuma naimain. Ya, ketika dia menyiapkan memerah, ya, susu, itu menyiapkan susu yang biasa diminum kedua orang tuanya. Ketika sudah disiapkan, dia dapatkan kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Fakarihtu an ukidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan aku tidak ingin, tidak suka. Ya. Untuk membangunkan keduanya, di sisi lain juga aku tidak suka, katanya, untuk mendahulukan selain mereka untuk meminum susu ini tadi, baik itu keluarganya atau malan atau harta. Maksudnya harta di sini, ya, budak-budaknya, ya. Falabistu wal qadahu ala yadi antadiru istiqadahuma hatta barakal fajar. Wasabiyatu yatawaguna inda qadami. Maka aku menunggu, ya, datang malam, dia siapkan makanan dan minuman untuk kedua orang tuanya dalam keadaan dia dapatkan kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. ya, maka dia menunggu dalam keadaan al-qadah bejana, gelasnya itu masih ada di tangannya. Aku menunggu mereka bangun hatta barakal fajar, sampai ya waktu fajar itu, fajar ketika esok harinya itu terbit. Berarti semalaman dia menunggu. Wasibyatu yatadaghuna inda qadami, sementara anak-anaknya itu sudah nangis ya, merengek-rengek di kakinya, dia tidak peduli ya. Dia menunggu kedua orang tuanya yang terlebih dahulu meminum ya apa yang sudah dia siapkan. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma, maka setelah fajar bangunlah keduanya dan mereka meminum ya susu yang sudah disiapkan tadi. Allahumma in kuntu, ya tadi dia menyebutkan apa yang menjadi amalannya. Apa yang menjadi amalannya? Birrul walidain, ya baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Ya, ini menunjukkan amalan, amalan yang besar. Dan juga bakti yang dia tunjukkan kepada kedua orang tuanya, ya, ini melebihi mungkin daripada orang yang laku, orang lain lakukan. Ya, seandainya misalnya dia tetap menyiapkan untuk kedua orang tuanya, kemudian tetap dia beri makan keluarganya, anaknya, ya, tidak dikatakan dia seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, tetapi ini menunjukkan nilai lebih. Dari sisi birrul walidain, dia ada nilai lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain mungkin. Setelah dia menyebutkan amalannya, barulah dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika btigha'a wajhika. Perhatikan di sini. Ya Allah, in kuntu fa'altu, kalau aku melakukan yang demikian itu, ibtigha'a wajhika, di sini syahid kita, di sini poin kita, dalam rangka mengharapkan wajahmu. Apa maksudnya? Yaitu dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bersusah payah dia tetap menunggu dalam keadaan bejana, gelasnya itu tetap ada di tangannya sampai pagi harinya. Amalan yang tidak kecil ini, amalan yang sangat besar. Fafarrid anna ma nahnu fi min hadhihi as-sakhrah, maka bebaskan kami, keluarkan kami dari apa yang kami sedang hadapi saat ini, apa yang kami alami saat ini dari batu yang besar ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Ya, maka batu tadi pun bergeser. Ya, terbuka sedikit celah. Tetapi mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Ya. Ini orang yang pertama. Qala al-akhir, orang yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilai. Ya Allah, aku mempunyai seorang sepupu perempuan. Ya. Yang mana dia merupakan orang yang paling aku cintai. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalun nisaa. Aku mencintainya, dalam riwayat yang lain, aku mencintainya, mencintai sepupuku tersebut, ya, sebesar-besarnya kecintaan lelaki terhadap perempuan. Ya, jadi kecintaannya bukan kecintaan seorang saudara dengan saudara kepada saudara yang lain, sebagai saudara, bukan. Ya. Tapi melebihi itu, kecintaan bagaimana seorang laki-laki mencintai perempuan. Ya. Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Dan aku menginginkan dirinya. Ya, artinya menginginkan dirinya, dia menginginkan seperbuatan yang tidak baik, perbuatan tercela terhadap sepupunya tersebut, dan sepupunya itu tidak mau, menolak. Ya. Ya, seorang wanita yang afifah. Seorang wanita yang dia menjaga dirinya. Menjaga kehormatannya. Sampai suatu ketika, hatta alammat biha sanatun minas sinin. Ya. Sepupunya ini berada dalam masa kesulitan. Ya, terutama kesulitan di sini, kesulitan harta. Faja'atni, kemudian sepupunya ini datang kepada laki-laki ini. Ya, sepupu perempuannya ini datang kepada orang yang kedua ini, meminta pertolongan. Ya, namanya sepupu, saudara, ya kan? Wajar meminta pertolongan. Bisa enggak dia nolong dirinya? Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Maka aku berikan dia 120 dinar. Ala an tuhalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syarat, ya, dia membiarkan dirinya melakukan apapun yang dia inginkan kepada sepupu perempuannya tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Fafa'alat, dalam keadaan terdesak, maka sepupu perempuannya ini mengiyakan, menyetujui. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku, ya, sudah betul-betul menguasainya. Wa fi riwayatin falamma qa'atu baina rijlaiha. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya. Ya, artinya sudah bersiap melakukan perbuatan keji tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Qalat, sepupu perempuannya ini berkata, ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah. Masih diingatkan, luar biasa. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau ya rusak kesuciannya, kesucianku. Sini disebutkan al-khatam, diibaratkan dengan khatam, dengan cincin. Illa bihaqqiha, illa bihaqqihi, kecuali dengan hak, dengan cara yang benar. Ya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi ataituha. Ketika diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, orang ini tadi, orang yang kedua ini teringat, baru tersentak. Ya, dia tinggalkan sepupu perempuannya ini tadi dalam keadaan dia adalah orang yang paling dia cintai. Ini keadaan ya sudah, istilahnya sudah dalam keadaan demikian. Ya, sudah dalam keadaan mungkin kalau orang lain sudah enggak mungkin lagi bisa dihalangi. Ya kalau sekedar mungkin saat ini ya masih misalnya chatting misalnya. Ya, WA-WA-an teringat udah gampang mungkin bisa diblokir atau gimana. Ya, atau mungkin bertemu mungkin biasa masih bisa enggak bertemu. Ini dalam keadaan sudah ya tinggal sedikit lagi terjadi perbuatan nista tersebut. Tetapi ketika dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan sepupu perempuan tersebut yang merupakan orang yang paling dia cintai, ya, dan emasnya pun dia tinggalkan, enggak dia pula diambil, enggak. Ya, bukan berarti batal nih perjanjiannya, sudah dia serahkan saja. Ya. Ini situasi yang dia juga dalam keadaan sulit. Ya, sulit. Siapa yang berani? Dan kita jangan coba-coba. Ya. Enggak ada yang bisa menjamin bahwasanya ketika seorang dalam keadaan demikian dia masih bisa diselamatkan oleh Allah. Ya, artinya dia apa? Bukan Allah dia bisa menyelamatkan, bukan. Artinya bisa jadi bablas. Ya. Dan itu kita harus khawatir dari awal. Tapi qadar Allah orang ini ya dari awal mungkin sudah ya, begitu mencintainya dengan segala cara, tetapi masih ada ya, keimanan di dalam dirinya. Ketika diingatkan dia langsung tersentak dan mengingat Allah, takut kepada Allah, dia tinggalkan dalam keadaan itu sedikit lagi. Nah, ini sangat sulit. Ya. Nah, kemudian dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fa'frud anna ma nahnu fi fanfarajat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruja minha. Ya Allah, kalau aku melakukan demikian ini, yaitu dia tinggalkan sepupu perempuannya itu dalam keadaan dia hampir saja melakukan perbuatan tercela tersebut, ya, muncul rasa takutnya kepada Allah ketika itu, dan dia masih bisa menjaga dirinya. Nyamaran solehnya apa di sini? Al-khauf, rasa takutnya dia kepada Allah, dan al-iffah, dia berusaha untuk menjaga kehormatannya. Ya. In kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Kalau aku melakukan demikian itu karena mengharapkan wajahmu. Ini poin kita lagi. Apa itu? Al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Ya. Dia melakukan. Sekarang siapa yang memuji di situ? Mungkin orang mencela. Ya, siapa juga yang tahu ketika itu? Enggak ada orang yang tahu. Enggak ada makhluk. Ya. Diingatkan oleh orang lain yang dalam keadaan orang lain tersebut di bawah kekuasaannya. Lihat. Dia melakukan itu, dia meninggalkan sepupu perempuannya bukan karena takut kepada sepupu perempuannya, dia sudah ya sudah menguasainya. Ya, sudah tinggal melakukan, bahkan sepupu perempuannya itu sudah tidak berdaya. Ya. Yang dia bisa lakukan adalah mengingatkan sepupu laki-lakinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi. In kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Kalau aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, maka bebaskan kami dari keadaan kami yang sekarang ini. Ya, fanfarajat as-sakhrah. Maka batunya kembali bergeser. Hanya saja mereka belum bisa keluar dari goa tersebut. Ya. Bergeser. Nah, ini luar biasa. Ya, udah dua amalan yang disebutkan oleh dua orang ini. Wa qala salis. Dan orang yang ketiga berkata. Ya, yang pertama tadi apa amalannya? Birrul walidain. Ya, dengan cara yang mungkin luar biasa. Yang kedua tadi apa amalannya? Ya, al-iffah wal khauf minallah. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya al-iffah ya menjaga diri, menjaga kehormatan diri ya dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan tercela, ini adalah amalan yang luar biasa, bukan amalan sembarang amalan. Begitu juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman sekarang ini ya yang namanya fasilitas itu sangat mudah ya, baik fasilitas kebaikan ataupun fasilitas kejelekan sangat mudah diakses ya, semua ada kan di sini ya, antum mau kajian di sini ada, antum mau yang lain yang perbuatan tercela di sini ada ya, ketika antum sendirian nggak ada yang melihat. Apa yang mencegah antum untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji tadi? Takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah seorang itu mengetahui bahwasanya Allah itu melihat? Sallallahu alaihi. Kita semua meyakini. Ada enggak yang tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat? Ya, semuanya meyakini kan? Meyakini. Ada enggak di sini yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang kita lakukan? Semuanya meyakini. Ya, kita semua meyakini Allah Maha melihat, kita semua meyakini Allah Maha mendengar. Kita semua meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui. Tetapi ketika kita sendirian, berapa banyak maksiat yang kita lakukan? Nasallallahu alaihiya. Ya, nasallallahu alaihiya. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana tingkatan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih segitulah. Ya. Baik, wallah ta'ala alam. biasanya gimana Pak? Lanjut Pak. Ya, kita masih dua kisah atau dua cerita tadi, cerita orang ketiga insya Allah Ba'dal Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa maba'ad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan kisah kita tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua, tertahan dan tidak bisa keluar dikarenakan ada batu besar yang menggelinding dan menutupi pintu masuk gua tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan amalan-amalan saleh mereka. Orang pertama, dia bertawassul dengan amalannya, yaitu dengan berbaktinya dia kepada kedua orang tuanya, di mana pada setiap harinya dia membawakan minuman susu untuk kedua orang tuanya, yang pada suatu hari karena jauhnya perjalanan dia kemalaman sampai di rumah dan kedua orang tuanya sudah tidur. Kemudian dia menyiapkan makanan dan minuman untuk kedua orang tuanya. Dia dapatkan kedua orang tuanya sudah tidur dan dia tidak mau membangunkan mereka dan juga tidak mau untuk memberikan kepada keluarganya sebelum dia berikan kepada kedua orang tuanya. Dia menunggu sampai waktu pagi, sampai kedua orang tuanya bangun dan meminum susu yang dia siapkan dalam keadaan anak-anaknya merengek menangis, tetapi tetap tidak diberikan oleh dia, lebih mengutamakan birrul walidainya. Sementara orang yang kedua adalah dia mencintai sepupu perempuannya. Dia menginginkan sepupu perempuannya tersebut, tapi sepupu perempuannya menolak sampai suatu saat sepupu perempuannya dalam keadaan terdesak, dalam keadaan peceklik, kekurangan harta, terdesak, dia meminta bantuan dari orang kedua ini tadi. Dia memberikan bantuan 120 dinar dengan syarat dia bisa berbuat apa saja kepada sepupu perempuannya, sampai pada keadaan dia sudah menguasai sepupu perempuannya tersebut, diingatkan akan Allah Subhanahu wa taala, barulah ketika itu muncul rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan sepupu perempuannya tersebut dan juga dia tinggalkan emas yang dia berikan kepada sepupu perempuannya tersebut. Jadi sebagaimana kita sebutkan, ini adalah amalan berupa iffah. Iffah at-tamah. Dia menjaga dirinya, dia menjaga kehormatannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga, qala al-muallif rahimahullah wa qala ats-tsalits, orang yang bertiga berkata, Allahumma istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa zahaba. Orang yang ketiga dia berkata, ya Allah, aku pernah menyewa ujara, tenaga-tenaga upahan. Ya. Dan aku berikan upah mereka kecuali satu orang. Ya, satu orang ini maksudnya bukan dia tidak memberikannya, tapi orang ini pergi. Ya, orang ini pergi dan dia meninggalkan apa yang menjadi upahnya. Fasamartu ajrahu hatta kasuran minhul amwal. Ya, maka aku, bahasa kita sekarang, aku investasikan apa yang menjadi upahnya tersebut. Ya, dia jadikan modal dalam usahanya. Hatta kasurat minhul amwal, sampai berkembang banyak sekali hartanya yang berasal dari apa? Dari upah seorang yang pergi tadi. Ya, dia menyewa banyak orang, dia kasih haknya. Yang satu orang ini sebelum dikasih haknya, dia pergi. Enggak ada berita, enggak tahu kemana. Dia tinggalkan saja apa yang menjadi upahnya. Ya, kemudian orang yang menyewa tadi, yaitu orang ketiga ini tadi, dia ya kembangkan, ya dia investasikan, ternyata berkembang usahanya, berkembang hartanya, jadi banyak hartanya. Faja'ani ba'dahin, setelah beberapa waktu berlalu, setelah hartanya banyak berasal dari upahnya tadi, ya dia datang orang ini tadi. Faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, ya, tunaikan, berikan apa yang menjadi upahku. Ya, ternyata balik lagi orang ini. Ya, tadi pergi enggak ada permisi, enggak tahu kemana, susah dicari. Ya, ternyata balik lagi. Ya. Dia meminta apa yang menjadi upahnya. Kalau misalnya kita yang jadi, ya, orang yang mengupahnya, apa yang kita kasih kira-kira? Hah? Upahnya. Ya. Atau kita omel-omeli dulu. Ya, kamu kemarin kemana? Ya. Udah mau dikasih upahnya, hilang. Udah dipakai untuk yang lain. Nah, kalau orang yang tidak amanah. Ya. Kalaupun dia beramanah, ya dia kasih upahnya saja. Nah, sekarang lihat orang ini luar biasa. Ya, fakultu kullu ma tara min ajri. Ya, semua yang kau lihat ini, ya, semua harta yang kau lihat ini dari berasal dari upahmu. Minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq. Ya. Minal ibil, unta, ya, baqar, sapi, ghanam, kambing, raqiq, bahkan budak-budak. Ya, itu berapa banyak itu? Ya. Faqala ya Abdullah, la tastahzi bi. Nah, orang tadi, orang yang diupah tadi, pekerjanya tadi, wahai hamba Allah, jangan engkau mengolok-olok aku. Ya, dia tahu bahwasanya upahnya enggak sedemikian. Dia tahu upahnya mungkin seberapa sih? Kemudian dia bilang orang ini, itu semua yang kau lihat, sapi, kambing, unta, semuanya milik kamu. Ini berasal dari upahmu. Nah, ini orang serius apa canda nih? Kalau serius boleh juga. Nah, iya kan? Ya. Boleh juga kita ketemu orang yang kayak gini kan? Kita tinggalkan, dia kembangkan, wah banyak untungnya kita. Ya, tapi ya bukan itu. Dia ingin upahnya saja. Fakultu ala astahzi'u bika. Ya, aku tidak mengolong-olongmu. Artinya dia serius. Aku tidak sedang ya mempercandaimu. Serius ini. Ambil, itu hakmu. Fa akhadahu kullahu. Ya. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Diambil semuanya itu tadi. Yalah, kita juga mau kan. Ya. Jarang-jarang orang baik seperti ini. Bayangkan, ada enggak orang seperti ini sekarang kira-kira? Ya mungkin saja aja kita enggak tahu. Ya. Dan sayangnya juga kita enggak ketemu orang kayak gini. Ya, diambil semuanya. Enggak ditinggalin, enggak disisain sedikit pun untuk orang ini. Ya. Apa kayak misalnya, masyaallah dah aku separuh aja udah lebih banyak nih. Enggak, diambil semuanya. Hah, gimana coba? Ya. Tapi dia enggak ada ya istilahnya merasa keberatan. Ya, karena ikhlasnya ini tadi. Falam yatruk minhu syai'a. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau aku melakukan demikian itu ibtigha'a wajhik. Ya, dalam rangka mengharapkan wajahmu. Fafrud anna ma nahnu fi. Maka bebaskanlah kami dari apa yang sedang kami hadapi ini. Fan farajat as-sakhratu fa kharaju yamshun. Ya, akhirnya batu itu bergeser lagi, mereka bisa keluar dan mereka pun keluar kembali ke kampung mereka, ke rumah mereka. Muttafaqun alaih. Nah, ini cerita nyata atau enggak sih? Ya, nyata. Dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kenapa? Karena yang mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk makna seorang itu ya mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Tasdiquhu fima akhbar. Ya. Nah, ini kalau sudah belajar usul salasah insyaallah paham ini. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita seyakin-yakinnya, kita yakin bahwasanya peristiwa ini pernah terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tentu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kembali cerita ini kepada para sahabat. Ya. Supaya apa? Supaya diambil ibrah, pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari kisah ini. Kisah bagaimana ya ketika tiga orang ini dalam keadaan kurubat, dalam keadaan terjepit, terdesak, dalam keadaan genting. Ya. Apa jalan keluar dari permasalahan mereka? Akhirnya mereka bertawasul dengan keikhlasan mereka, amalan-amalan soleh mereka yang mereka anggap paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja amalannya tadi? Ya, selain keikhlasan juga kita dapat ibrah di sini bahwasanya amalan-amalan ini adalah amalan yang luar biasa. Ya, yang pertama birrul walidain, yang kedua al-iffah wal khauf minallah, yang ketiga apa? Hah? Yang ketiga apa ini orang ini? al-amanah, dia menjaga amanahnya. Ya, dia menjaga amanah. Amanahnya dia, ini adalah hak orang. Ya, harus dia tunaikan. Eh, ternyata orangnya pergi. Dia berinisiatif, dia kembangkan. Ya, akhirnya datang orang yang memiliki hak tadi. Dia merasa bahwasanya hak apa yang dia dapatkan dari harta-harta ini berasal dari haknya. Dia tidak hanya sudah tunaikan haknya saja, tapi berikut apa yang menjadi ya merupakan hasil dari hak orang tersebut, dia kasihkan semuanya kepada orang tadi. Ya, berarti ini adalah juga amalan besar. Tapi ingat, menjadi amalan yang besar, menjadi amalan yang luar biasa. Karena apa? Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu para salaf mereka mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Terkadang amalan itu dianggap kecil. Ya. Dianggap sepele. Tetapi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab niat yang benar. Apa itu niat yang benar? Ikhlas. Dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya rubba amalin kabir, terkadang amalan yang kelihatannya besar menjadi kecil karena rusaknya niat. Bahkan menjadi sebab celakanya seseorang. Ya, ketika dia tidak ikhlas di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Tiga orang yang pertama kali diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Koruptor? Bukan. Maling? Bukan. Rampok? Bukan. Ya. Tiga orang tersebut ya disebutkan, kita ringkas saja. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Muslim, beliau menyebutkan tiga orang ya yang api neraka itu jalankan untuk mereka. Yang pertama seorang yang berjihad di jalan berjihad. Yang kedua seorang yang menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an. Yang ketiga orang bersedekah. Amalan mana yang lebih mulia daripada tiga amalan ini? Hah. Amalan mana yang lebih mulia daripada jihad? Dirwatus sanam, kata Rasulullah. Merupakan puncak atap dari amalan. Iya. Mempelajari Al-Qur'an, khairun nas man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Sedekah kurang apa lagi besarnya? Seorang yang berinfak tumbuh berlipat-lipat apa yang dia infakkan. Tetapi lenyap. Tetapi hilang. Tetapi sia-sia. Ya. Ketika ketiga orang ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau beramal semuanya?" Menjawab, "Min ajlik ya Allah, karena engkau." Tapi Allah dustakan. Allah dustakan mereka, "Engkau beramal karena engkau, engkau berjihad karena engkau ingin dianggap sebagai jagoan." Dan sudah engkau dapatkan. Engkau yang menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang yang alim. Engkau mempelajari Al-Quran supaya dikatakan sebagai qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Itu yang sudah engkau dapatkan. Yang satunya engkau bersedekah. Engkau berinfak supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Itu yang sudah engkau dapatkan. Tiga-tiganya diseret. Tiga-tiganya diseret di atas muka-muka mereka, dilemparkan ke dalam neraka. Nasallahu alaihi wa sallam. Ya. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Karena mereka mengharapkan selain wajah Allah. Ya. Ini Kita lihat, kita bandingkan kisah tiga orang tadi dengan kisah tiga orang pula yang beramal dengan amalan semuanya amalan soleh. Apa yang membedakan mereka? Niat mereka, keikhlasan mereka. Ya, sekarang pertanyaannya, apa itu ikhlas? Bagaimana sebuah amalan itu dikatakan sebagai amalan yang ikhlas? Ya. Nah, ini kita harus paham. Dan ikhlas, ya, kita harus memahaminya dari bahasa atau dari istilah syariah. Ya, istilah syariah, bukan istilah yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kita pahami, dan ini yang mungkin sering disalahpahami oleh banyak orang. Ikhlas, ingat, itu istilah syar'i. Karena itu harus kita pahami dari sisi syar'i. Ya. Kalau dari kita hidup sehari-hari, ya, apa yang orang pahami tentang ikhlas? Ikhlas itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Ini ikhlas dalam keseharian kita. Ya sudah, kalau memang itu menjadi istilah seharian, kita juga susah menjelaskannya, sudah, tapi jangan bawa ini dalam istilah syar'i. Ya, dalam istilah syar'i, ikhlas itu seorang beramal mengharapkan wajah Allah, lillahi ta'ala, karena Allah. Ya, mengharapkan pahala, tapi dari Allah. Takut dari Allah. Ini ikhlas. Ya, karena itu kalau ada pernyataan saya beramal bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut dari neraka, berarti dia merasa lebih hebat dari siapa? Dari para al-anbiya. Ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bagaimana ibadah mereka al-anbiya. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Ayat ini di surat Al-Anbiya. Ya, apa arti Al-Anbiya? Para nabi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka para nabi, ya, Allah sebutkan ayat ini. Ya. Innahum, sungguhnya mereka. Siapa mereka di sini? Al-Anbiya. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka bergegas di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, ini juga yang harus kita perhatikan. Al-musara'ah. Ya, bergegas dalam melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda. Ya, kita ini kan sukanya menunda. Nanti, ya, saufa wa saufa, nanti dan nanti. Akhirnya, ya, enggak terkerjakan. Nah, ini penyakit kita. Tapi seorang yang, ya, para al-anbiya, mereka tidak demikian. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una, nah, ini syahid kita, poin kita, wa yad'una. Nah. Mereka berdoa kepada kami. Mereka menyeru kami. Raghabaw wa rahaba, dalam keadaan raghab, dalam keadaan rahab, ya, dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadahnya para al-anbiya. Apa kita katakan mereka tidak ikhlas? Ya, mereka orang yang paling ikhlas. Mereka orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibadah mereka. Wa kanu lana khashiin. Mereka dalam keadaan khusyuk kepada kami. Raghab wa rahab. Ya, maknanya hampir sama dengan, ya, raghab itu hampir sama dengan raja. Wa rahab hampir sama dengan khauf. Mereka demikian keadaannya. Ya. Jadi bukan itu, tapi mengharapkan pahalanya dari siapa? Dari Allah. Takutnya dari siapa? Dari Allah. Itu ikhlas. Ya, bukan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan kepentingan duniawi, bukan. Ya, ikhlas makana lillah. Ya, ikhlas itu apa yang seorang itu untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mana ikhlas? Ya, sehingga ketika seorang itu ikhlas, karena itu dari para ulama ada yang mengatakan dari definisi ikhlas, ikhlas itu ketika sama bagi seseorang, pujian orang atau celaan orang bagi dia sama. Ya. Apa maksudnya bagi dia? Enggak ada pengaruhnya bagi dia. Karena bukan itu yang dia cari. Bukan dia mencari pujian orang, bukan dia takut akan celaan orang. Ya, bukan dia mencari pujian orang, enggak. Ya, kalau pernah dia memuji, itu urusan orang itu, bukan urusan dia. Dia tidak minta dipuji. Kalau seorang itu, ya, seorang alim misalnya, dipuji karena keilmuannya. Ya, dan dia tidak mengharapkan, dia tidak meminta pujian tersebut. Ya, itu urusan orang yang memuji. Dan itu adalah keutamaan yang Allah segerakan untuknya. Tetapi bagi dia pribadi, enggak ada urusannya, dia mau muji, mau mencela, urusan dia. Enggak memadarkan dia, enggak juga menjadikan itu manfaat untuknya. Ya. Itu disebutkan demikian. Karena itu sebagian salaf juga berkata, tarkun nas min ajli nas, tarkul amal min ajli nas, meninggalkan amalan karena manusia. Ya. Nah, ini ya, terkadang juga menjadi rancu bagi sebagian orang. Ya, aku enggak mau sholat jamaah. Kenapa? Enggak enak nanti dipuji orang. Wah, kelihatannya ikhlas, iya kan? Hah? Kelihatannya hebat sekali ini orang. Wah, tinggi sekali ya tingkat keikhlasannya. Justru ini adalah bagian dari riya. Ya. Kenapa? Karena sholat jamaah itu perintah, ibadah yang diperintahkan. Gak mungkin kita diperintahkan untuk berbuat riya, pertama satu. Ya, yang kedua, ya, kenapa dia tidak mau sholat jamaah dengan alasan demikian? Berarti dia alasannya bukan takut sama Allah, takut sama manusia, takut dipuji manusia, karena manusia berarti. Ya, karena manusia. Dia tidak beramal karena manusia, bukan karena Allah. Meninggalkan suatu yang haram karena Allah, bukan demikian, tapi karena manusia. Meninggalkan suatu amalan karena manusia. Ya. Lalu bagaimana yang ikhlas? Ya, dia enggak peduli orang memuji apa enggak, ada urusan dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ikhlas. Ya. Jadi ya, seorang itu beramal. Ya, apakah secara terang-terangan? Apakah sembunyi-sembunyi? Ya, bukan itu patokan dia ikhlas atau tidak. Kalau orang terang-terangan berarti dia tidak ikhlas. Kalau dia berkorban, misalnya, dia berkorban dengan yang paling mahal, berkorban dengan yang paling ya mantap kambingnya. Ya, wah ini orang riya. Eh, belum tentu. Memang syariatnya demikian, yang paling mahal, yang paling bagus. Ya, dan belum tentu juga orang yang tidak terlihat beramal dia dengan sendiriannya, dia yang paling ikhlas. Tidak, bukan itu patokannya. Tetapi patokannya apa? Apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya? Maka nalillah. Apa yang karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ikhlas. Ini yang disebut ikhlas dalam syariat kita. Ya. Apa yang dikatakan oleh ketiga orang ini tadi? Ibtigha'a wajhik, mengharapkan wajahmu. Mengharapkan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu pahala Bukankah itu kenikmatan, bahkan kenikmatan yang paling besar? Ya, berjumpa dengan atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mereka ikhlas. Ya, disebutkan ini adalah ikhlas. Berarti tidak ikhlas bukan karena mengharapkan pahala. Tidak ikhlas bukan takut dari azabnya Allah. Justru itu adalah bagian dari keikhlasan kita. Ya, bahkan disebutkan ya, yang namanya ibadah harus ada dua rukun. Ya, atau bahkan tiga. Yang pertama al-mahabbah, cinta dia akan apa yang dia lakukan. Yang kedua ar-raja, ya dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala ya pahala, dia mengharapkan amalannya diterima. Yang ketiga al-khauf, dia takut amalannya dia diterima. Dia takut ya ketika dia bertobat dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sampai jam berapa? 12-an kita nanti. Enggak jadi pulang untuk. Hah? Sampai jam 8. Jam 8 kurang 5. Baik. Cukup ya, insyaallah kita selesai dari ini. Tapi ada sedikit yang mungkin kita tambahkan dari samaratul ikhlas. Ya, dari buah keikhlasan sedikit saja. Ya. Menyempurnakan faedah kita ya dari pertemuan kita malam ini. Ya, di antara keutamaan ikhlas ya al-ikhlas yunjika min idlali syaitan wa igwaihi. Al-ikhlas itu menyelamatkan engkau dari ya dari apa yang dilakukan syaitan untuk menyesatkanmu, dari godaan syaitan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman menceritakan apa yang dikatakan iblis. Ya. Qala fa bi izzatika la uqiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Dia berkata yaitu iblis, maka demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu ya yang mukhlasin, yang mereka itu ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikhlas sebagaimana yang disebutkan tadi, dia menyelamatkan seorang tidak hanya di dunia juga di akhirat. Ya, karena itu ya kita sebutkan faedahnya di sini dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah. Wa qad khatama Nawawi rahimahullah al-bab bi hadzal hadis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menutup bab ini yaitu bab ikhlas di Riyadhus Shalihin. Ya, setelah hadis ini beliau melanjutkan dengan bab taubah. Isyaratan, sebagai isyarat ila annal ikhlas hablun najah wa tuqil haya, bahwasanya ikhlas ini adalah sebagai tali keselamatan. Ya, wa annahu la yanju min kurabid dunya wa ahwalil akhirah illa al mukhlisun, dan bahwasanya tidak ada yang bisa selamat ya dari kesulitan-kesulitan dunia, begitu juga di akhirat nanti, kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Wallahu ta'ala alam. Naktafilahunna walhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya ada pertanyaan, satu dua aja insyaallah cukup. Ya, kalau ada pertanyaan lain silakan dijawab saat-saat yang lain. Baik, mohon penjelasan apakah nilai amalan soleh akan berkurang kelak di hari akhir karena pernah digunakan untuk bertawassul ketika berdoa seperti pada kisah yang disebutkan tadi. Ya, maksudnya ya dia ikhlas nih, dia ikhlas beribadah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia bertawassul dengan amalan tersebut dan dia mendapatkan ganjarannya. Ya. Pada kasus ketiga orang ini tadi, dia ketiga orang ini tadi, mereka dibebaskan oleh Allah dari batu yang menghalangi gua mereka. Nah, apakah bagian ini akan mengurangi yang seharusnya mereka dapatkan di akhirat? Itu maksud pertanyaannya. Ya, jawabannya wallah alam, ana enggak tahu. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha pemberi, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan utuh, dan ini adalah bagian dia di dunia. Bagian di akhirat utuh, ya bisa saja, kan tidak jadi masalah. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi. Ya, tapi bisa jadi juga iya. Iya. Kita pastikan wallah taala alam. Ya, mudah-mudahan seandainya kita mendapatkan, ya karena disebutkan dalam kisahnya Nabi Ayub, beliau menolak ketika diberikan bagian dari apa yang menjadi keutamaan yang kaitannya dengan dunia untuk disimpan di akhirat. Tapi sekali lagi, al-fadl minallah, ya keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah diperbolehkan untuk bertawassul dengan menyebutkan satu amal soleh secara berulang-ulang dalam banyak doa? Allah taala alam, enggak tahu anak. Silakan tanyakan pada saya yang lain. Apakah boleh kita tidak men-share jadwal kajian karena takut riya? Takut dilihat orang rajin kajian dan membuat riya. Bagaimana kita katakan, kita sebutkan tadi, riya atau ikhlas itu apa yang ada dalam hati kita? Ya, riya atau ikhlas itu apa yang ada dalam hati kita? Ya, belum tentu dia tidak men-share berarti dia ikhlas. Belum tentu dia men-share berarti dia riya. Belum tentu. Sekarang tanyakan pada hati kita. Ya, jangan-jangan kita khawatir. Ya, khawatirnya bukan karena takut dia, khawatir dibilang orang. Nah, itu yang bahaya. Khawatir dibilang orang ini. Ya. Kalau kita mengharapkan keridhaan semua orang, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita dapatkan. Ya, Allah taala alam. Apakah ada kiat-kiat untuk selalu ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah? Ya, kita harus memahami, ya ikhlas itu apa lawannya? Ikhlas itu lawannya adalah asyirik warriya. Ikhlas itu seorang beribadah hanya kepada Allah. Seorang mengesakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Tauhid. Ya. Tauhid. Berarti dia pertama harus memahami apa itu ikhlas yang dengan pemahaman yang benar, bahwa tauhid itu adalah ikhlas. Karena itu la ilaha illallah dinamakan apa? Kalimatul ikhlas. Karena pada kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, seorang mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memahami makna la ilaha illallah, memahami ikhlas, dia pahami keutamaannya. Dia pelajari keutamaannya. Begitu juga dia pelajari apa yang menjadi lawannya, yaitu kesyirikan dan riya. Kalau dia paham ini, dia paham apa itu ikhlas, dia paham ahamiyatul ikhlas, pentingnya ikhlas dalam setiap amalan. Ya. Ya, amalan itu banyak loh ya. Bukan hanya yang menjadi ritual kehidupan kita sehari-hari, sholat, dikir, baca Quran, enggak. Ya, banyak sekali. Ya. Nah, dia ikhlaskan, dia paham. Kalau enggak ada ilmunya, tidak mungkin orang itu bisa ikhlas. Kalau dia tidak paham pentingnya ikhlas, tidak mungkin dia bisa ikhlas. Begitu juga terkadang orang paham, tapi dia tidak paham bahaya dari lawan dari ikhlas, yaitu riya dan syirik tadi. Hadis atau kisah yang sekilas kita sebutkan dengan tiga orang yang dilempar ke dalam neraka dengan sebab tidak ikhlasnya, itu cukup menjadi peringatan besar bagi kita tentang bahayanya tidak ikhlas. Insyaallah ketika seorang itu selalu menyadari perkara ini, ya, tentang apa itu ikhlas, pentingnya ikhlas dan bahayanya kesyirikan. Begitu juga keutamaan ikhlas. Ikhlas itu menyelamatkan seorang, baik di dunia ataupun di akhirat, menyelamatkan seorang dari terjerumus ke dalam hawa nafsu, sebagaimana kisahnya Yusuf, ya, terjerumus atau disesatkan syaitan, sebagaimana ayat kita baca tadi, ya, bahwasanya syaitan tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas, ya, maka insya Allah dengan sebab itu kita bisa menjaga keikhlasan kita di dalam setiap amalan kita. Wallahu ta'ala alam. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.